الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه فذكر آخر الأجلين فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال فضمزني بعض أصحابه دي situ فضمزني أبا ها قال دا فضمزني بعض أصحابه قال محمد فبطنت له فقلت إني إذا لجري إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة فاستحيا وقال لكن عمه لم يقل ذلك فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا فقال كنا عند عبد الله فقال أتجعلون عليها التغليظة ولا تجعلون عليها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن سورة At-Talaq ini biasa juga disebut dengan surah An-Nisa As-Sughra atau Al-Qusra sebagaimana dalam hadis ini. Berkata Muhammad, yakni Muhammad bin Sirin, kuntu fi halqatin fiha Abdurrahman ibn Abi Layla. Aku berada pada halqah. Halqah itu lingkaran orang yang belajar pada seorang guru, sama seperti ini halqah. Aku berada pada halqah, yakni majlis ilmu. Fiha Abdurrahman bin Abi Layla, padanya ada Abdurrahman bin Abi Layla, wa kana ashabuhu yu'adzimunahu. Dan murid-muridnya, taib ashabuhu, biasa diartikan dengan murid-murid. Yu'adzimunahu, senantiasa memuliakannya, menghormatinya. Fadzakara akhiral ajalaini. Kemudian Abdurrahman bin Abi Layla menyebutkan tentang satu masalah, masalah perempuan yang ditinggal mati oleh suami. Maka dia pun berpendapat seperti yang kita pelajari kemarin, yang paling panjang di antara dua kondisinya. Barakallahu fikum. Kalau kondisi hamil, maka yang paling panjang adalah yang berlaku. Karena kehamilan terkadang barakallahu fikum imma lebih cepat wa imma lebih panjang, tergantung umur kehamilan, kemudian dia ditinggal mati oleh sang suami. Baik. Perempuan yang ditinggal mati oleh sang suami itu kan dalam surah An-Nisa 4 ashuri wa ashra, mereka berkabung 4 bulan 10 hari. Kemudian ada kisah, kisahnya Subay'ah di surah ini, wa ulatul ahmadi ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Adapun perempuan-perempuan yang hamil yang ditinggal mati oleh sang suami, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Ya, tentu ketika sang istri ini ditinggal mati oleh suami dalam kondisi kehamilan, hamil tua, boleh jadi sepekan, boleh jadi dua pekan, boleh jadi satu bulan, dia sudah melahirkan anaknya. Maka begitu dia melahirkan, dia sudah halal untuk menikah. Itu masa iddahnya. Tapi kalau ternyata dia ditinggal mati oleh sang suami, umur kehamilannya itu baru satu bulan, maka tentunya apa? 8 bulan lagi dia menunggu kurang lebih sampai dia melahirkan, baru boleh dia menikah. Akhirul ajalah ini menurut pendapat ini adalah di mana di antara dua keadaan itu yang paling lama. Misalnya dia ditinggal mati oleh sang suami dalam kondisi dia hamil tua, baru 40 hari, hari bukan 4 bulan ya, 40 hari, 1 bulan 10 hari. Barakallahu fikum. Ditinggal mati oleh sang suami, begitu dia melahirkan anaknya, berarti dia sudah selesai masa iddahnya. Barakallahu fikum. Menurut ayat ini. Tapi ayat yang ada sebelumnya dalam surah Nisa. Dalam surah Nisa kan. Maka dia harus berkabung 4 bulan 10 hari. Kalau lebih cepat dia melahirkan, maka berlaku 4 bulan 10 hari. Kalau kehamilannya masih panjang, kemudian dia melahirkan 8 bulan mungkin 7 bulan, maka dia berlaku, bukan itu. Alhasil barakallahu fikum. Itu yang dikatakan akhirul ajalaini. Fahaddatsu bi haditsi Subay'ah bintil Haris an Abdullah bin Utbah. Maka aku ingatkan dia, sampaikan kepadanya, kepada Abdurrahman bin Abi Layla, tentang hadis Subay'ah bintul Haris dari Abdullah bin Utbah. Qala fadhamazali ba'du ashabihi. Kemudian berkata Muhammad bin Musirin, damazani ba'du ashabihi, aku diberi isyarat oleh sebagian murid-muridnya untuk diam. Baik. Qala Muhammad fafatintu lahu, berkata Muhammad, yani, maka aku pun paham. Fakultu inni idzal lajari in kadibtu ala Abdullah bin Utbah wa huwa fi nahyatil Kufah. Kalau begitu aku termasuk yang lancang kalau aku berdusta atas nama Abdullah bin Utbah, padahal dia masih ada di daerah di sekitar Kufah. Fastahya wa qala lakinna ammahu lam yakul dhalik. Kemudian dia pun malu dan mengatakan lakinna ammahu lam yakul dhalik, tetapi pamannya tidaklah berpendapat dengan pendapat itu. Lakin ammuhu yani Abdullah bin Mas'ud lam yakul dhalik, tidak berbeda dengan pendapat itu. Baik. Masya Allah. Baik, indahnya kehidupan para ulama. Saling mengingatkan kalau ada yang salah, ada yang keliru. dan lapang dada ketika diingatkan bahwa itu adalah satu kesalahan, adalah kekeliruan. Falakitu Aba Atiyah Malik bin Amir fasaltuhu pada haba yuhadditsuni haditsa Subay'ah. Kemudian aku bertemu dengan Abu Atiyah, yakni Malik bin Amir. Aku bertanya tentang masalah ini, maka dia pun menceritakan kepada aku tentang kisahnya Subay'ah. Faqultu hal sami'ta an Abdillah fiha syai'a? Kemudian aku bertanya kepadanya, yakni Malik, yakni Abu Atiyah, Malik bin Amir, ditanya, "Apakah engkau mendengar sesuatu tentang masalah ini dari Abdullah bin Mas'ud?" Faqala kunna inda Abdullah faqala atajaluna 'alaiha at-taghlid wa la tajaluna 'alaiha ar-ruqsah. Maka dia pun mengatakan, yakni Malik bin Amir, kami pernah berada di sisi Abdullah bin Mas'ud. Faqala atajaluna 'alaiha at-taghlid. Kenapa kalian menetapkan atas perempuan-perempuan itu perkara yang berat dan tidak menetapkan atas mereka perkara yang ringan, rukhsah? La nazalat suratul nisa'i sughra ba'da tula wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahunna wa ulatul ahmali. Baik. Sungguh telah turun suratul nisa'i sughra, yakni surah berapa ini? Surah At-Talaq. Ba'da tula, setelah turun surah An-Nisa yang panjang. Ayat yang dimaksud dengan surah An-Nisa al-Qusra ini, al-Qusra ini adalah wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahunna. Intinya kapan seorang perempuan itu ditinggal mati oleh sang suami, maka barakallahu fikum, dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah pada saat dia melahirkan anaknya. Barakallahu fikum. Baik. Adapun yang tinggal mati dalam kondisi tidak hamil, maka masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Barakallahu fikum. Kita tengok barakallahu fikum faedah yang bisa kita ambil dari surat At-Talaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Di ayat yang pertama di surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya, ya ayuhan nabi. Dan syariat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat untuk umat beliau, kecuali ada pengkhususan memang untuk beliau. Barakallahu fikum. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil nabinya dengan namanya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanggil nabinya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan kerasulan atau kenabian. Tidak seperti nabi-nabi yang lainnya. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil 'adl wal qist. Bil qist wa la tattabi'il hawa. Bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Ya Musa, aqbil wa la takhaf. Baik. Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Baik. Dan yang lainnya dari anbiya war rusul, ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dipanggil dengan namanya. Tapi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dengan kedudukannya sebagai rasul dan kedudukannya sebagai seorang nabi. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang keistimewaan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sekaligus keistimewaan umat beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Ya ayuhan nabiyu, wahai nabi dan umatnya kaum mukminin, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mentalak istri-istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka yang siap mereka untuk dihitung masa iddahnya. Yani kapan? Yani ketika mereka dalam kondisi suci dan belum dijimai, atau dalam kondisi telah dijimai dan jelas kehamilannya. Barakallahu fikum. Namanya talak sunni. Barakallahu fikum. Kapan dia ditalak dalam kondisi haid, maka itu namanya talak bid'i. Jadi seorang mukmin ketika memang harus mentalak istrinya, maka dia talak di saat dia bersih dari haidnya dan belum dijimai, atau dalam kondisi memang telah hamil. Barakallahu fikum. Hadisnya telah kita bahas kemarin, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mentalak istrinya dalam keadaan haid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk merujuknya kembali dan barakallahu fikum menghitung 3 kali suci dari itu, termasuk terhitung ketika dia mentalaknya pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga, kemudian setelah suci dan belum dia jimai, maka terserah apakah dia masih tetap bersikuku untuk mentalaknya atau tinggal bersamanya dalam ikatan nikah. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Dan hendaknya kalian menghitung secara cermat masa iddah itu supaya kalian tidak salah. Baik. Supaya kalian bisa menghitung-hitung batasan kalian bisa rujuk daripadanya. Ketika orang tahu bahwa batasan masa iddahnya jatuh tempo pada tanggal sekian atau waktu sekian, maka dia akan berpikir di masa-masa itu untuk kemaslahatan dia dan keluarganya. Barakallahu fikum. Dia harus berpikir matang, karena kapan lewat dari itu, lewat dari masa iddah, maka bukan istrinya lagi. Barakallahu fikum. Orang lain berhak untuk melamar bekas istrinya ini. Oleh karena itu dihitung secara cermat agar supaya jelas, jangan hanya kira-kira. Boleh jadi barakallahu dia kira dan menganggap masih panjang masa iddahnya padahal sudah dekat atau bahkan sudah selesai. Maka diperintahkan untuk istri yang sudah ditalak tadi atau telak pai. Kemudian suaminya bagaimana pertanyaan? Istri yang sudah ditalak tadi, satu dua yang dua bisa dirujuk. Ya. Kemudian dia meninggal suami. Apa itu? Istrinya ya sama tetap ini seperti ini. Kalau ditinggal mati, ditinggal mati dalam kondisi dia tidak hamil, maka berlaku 4 bulan 10 hari. Dan kalau dalam kondisi hamil, berlaku sampai melahirkan. Sama di talak pertama dan talak kedua. Barakallahu fiik. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Rabb kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ini? Barakallahu bikum. Wattaqullaha rabbakum. Karena di posisi dan situasi masalah yang menimpa rumah tangga, boleh jadi orang berlaku curang, tidak berlaku adil, karena kebanyakan orang mendahulukan perasaan daripada hukum. Boleh jadi dia sengaja-sengaja berdusta, barakallahu fikum, sengaja-sengaja berbuat curang, ya karena sakit hati atau yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Diberlakukan hukum ini. Wattaqullaha rabbakum. Ketika orang berseteru dengan istrinya, keluarganya, kalau dia tidak tahu hukum dan emosinya meluap-luap, rumah yang semestinya menjadi sorga berubah menjadi neraka. Barakallahu fikum. Karena percekcokan yang ada dalam rumah tangga. Akid. Maka tetap diperintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia menganiaya istrinya. Boleh jadi dia memerintahkan istrinya keluar dari rumahnya, mengusirnya sambil memaki dan mengumpat, bahkan menjali memukul dengan pukulan yang tidak pantas dia perlakukan hal demikian itu terhadap istri. Dia merasa muak dengan muka istrinya mungkin, sehingga diperintahkan istrinya keluar dari rumahnya. Maka Allah mengatakan la tukhrijuhunna, walaupun sudah ditalak. Di tengah masyarakat kita kebanyakannya demikian. Begitu terjadi masalah talak, langsung perintah keluar sang istri dari rumah, atau istri sendiri keluar dari rumahnya, lari. Padahal syariat Allah SWT mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujin. Suami dilarang mengusir istrinya, dan istrinya pun tidak boleh keluar dari rumah itu. Ini tentunya bertentangan sangat dengan kebiasaan masyarakat kita. Begitu cekcok, kelas pisah, turun rumah, lari apa, atau memang diusir dari oleh suaminya. Ini karena kurangnya ilmu atau kurang takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang terjadi, barakallahu fik, imma karena memang kurang ilmu, imma kalau dia tahu, karena memang dia takut, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Baik. Rumah ini disandarkan kepada istri, walaupun pada hakikatnya baik, rumah itu adalah rumah sang suami. Dinisbahkan rumah itu kepada perempuan tersebut karena dia tinggal di dalamnya. Walaupun secara kepemilikan bukan miliknya, tapi milik suaminya. Agar. Masya Allah. kenapa tidak boleh diusir keluar dan kenapa perempuan itu tidak boleh keluar dari rumah itu? Karena ketika seorang suami mentalak istrinya, pada hakikatnya dia masih istrinya selama masih masa iddah. Sampai betul-betul masa iddah selesai dan sang suami tidak rujuk ke istrinya, masih boleh dia berbicara dengan istrinya. Barakallahu fikum. Masih boleh sang istri melayani sang suami. Barakallahu fikum. Mencucikan pakaiannya, mungkin menyajikan makanannya, membersihkan dan merapikan rumahnya dan seterusnya dari kebiasaan-kebiasaan yang ma'ruf, ma'lum. Baik. Maka tidak boleh dikeluarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tukhrijuhunna wahai kalian para suami, jangan kalian mengusir istri-istri kalian yang kalian talak sudah. Jangan kalian usir keluar mereka dari rumah-rumah mereka." Baik. Wala yakhrujna, demikian juga sang istri jangan pernah dia keluar dari rumah itu. Baik, barakallahu fikum. Sampai selesai masa iddahnya. Kalau selesai masa iddahnya, sang suami tidak merujuknya, maka sang istri harus pulang ke orang tuanya. Karena bukan istri lagi. Baik. Dan laki-laki yang ada dalam rumah itu bukan suaminya lagi. Selesai masa iddah. Baik. Wala yakhrujna. Dan jangan dia keluar dari rumah itu. Illa ayatina bifahishatim mubayyina. Barakallahu fiik. Selesai masa iddah. Ya ini 3 kali haid atau 3 kali suci. Tapi kecuali perempuan yang masih kecil, yang belum haid. Maka 3 bulan, demikian juga perempuan yang sudah tidak lagi haid karena menopause, sudah tua. Tapi maka masa iddahnya 3 bulan. Kecuali, barakallahu fikum, kalau perempuan-perempuan itu melakukan perbuatan mungkar, fahisyah, adh-dhahirah, barakallahu fikum, seperti zina, la haula wa quwwata illa billah, nasallu salamun ala abiyah. Inilah hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa sang suami dilarang mengusir istrinya keluar dari rumahnya dan sang istri pun tidak boleh keluar dari rumah itu setelah ditalak? Karena proses, barakallahu fikum, proses untuk rujuknya kembali itu lebih gampang dan lebih mudah. Barakallahu fikum. Ketika mungkin sang istri setelah ditalak masih saja di situ rajin mencucikan pakaian suaminya, mengatur segala-galanya. Boleh jadi sang suami, barakallahu fikum, muncul rasa kasihannya. Setelah berpikir kencang tentang masa depan anak-anaknya. Karena barakallahu fikum. Anak-anak banyak tidak terurus karena apa? Karena perceraian orang tua. Tidak terurus. Tidak terjaga karena perceraian orang tua. Tentunya kecuali orang-orang yang betul-betul senantiasa memperhatikan anak-anaknya. Permasalahan orang tidak boleh mentalak istrinya, bukan, barakallahu fikum. Tapi imbas dan akibat dari perceraian itu terkadang demikian, anak-anak terlantar. Baik, tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Walhasil ketika seorang memiliki masalah dalam rumah tangganya, maka rumah tangga itu sudah sangat, barakallahu fikum, mengkhawatirkan. Baik. Hikmah kenapa tidak diperbolehkan suami mengusir sang istri keluar dari rumah, demikian juga istri tidak boleh keluar dari rumah itu, agar supaya proses rujuk lebih gampang, lebih mudah. Karena ketika istri ini yang sudah ditalak kembali ke orang tuanya, mayoritas orang-orang akan memberikan pembelaan untuknya. Baik. Apalagi sang istri kalau yang diceritakan itu adalah kejelekan suaminya. Paham? Karena ma'ruf maklum, orang yang berseteru dia tidak akan menceritakan kebaikannya secuil pun kepada siapa-siapa tentang lawannya ini. Yang dia ceritakan semuanya lah kejelekan dan keburukannya. Barakallahu fiik. Sang suami kalau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menceritakan semua keburukan dan kejelekan istrinya. Demikian juga kebalikannya. Sang istri akan membeberkan semua kejelekan, kekurangan, keburukan suaminya. Baik. Begitu dia keluar dari rumahnya, ikhlas. Orang tuanya, bibinya, saudaranya, teman-temannya, oh, sudah juga katuk, sudah juga pulang. Dia kuat begini, begini, begini. Dia tambah, tambah, tambah, tambah. Baik. Ketika sang istri ini sudah beberkan semua kejelekan dan keburukan suaminya, begitu suaminya pengen kembali ke dia, perempuan pun ini akan malu untuk kembali ke sang suami. Malu dari siapa? Malu dari orang-orang yang telah dia ceritakan keburukan suaminya. Dia tidak akan mau mendengar. Kata, ana bilang apa suami begini, begini, begini, kok masih suka? Kan demikian. La haula wa illa billah. Dia akan dibela-bela, dia akan disokong untuk semakin jauh dari suaminya. Ya kan? Orang-orang yang mendengar sesuai dengan apa yang dia dengar. Kalau memang suami begitu, dia akan mengatakan, kalau suami saya juga begitu, saya akan bisa dengan suami saya. Kan demikian. Dan boleh jadi di sana ada cerita-cerita dusta yang dia sampaikan yang sebenarnya tidak terjadi, atau begitu, bukan begitu kejadian sesungguhnya. Dibeberkan dan dibeberkan. La hawla wala quwwata illa billah. Hikmah. Kenapa tidak boleh keluar dia dari rumah itu? Dan perempuan itu tidak boleh diusir dari rumah itu. Tapi kalau masih dalam rumah kan masih segala sesuatunya mungkin. La haula wala quwwata illa billah. Hikmah yang sangat agung yang Allah tetapkan untuk kaum muslimin. Baik. Masing-masingnya, sang suami juga ketika dia ketemu dengan saudara-saudaranya, bibinya, pamannya, teman-temannya dan seterusnya, dia menceritakan keburukan istri. Otomatis orang-orang yang mendengarkan itu akan mengaku begitu, sudah juga. Sudah juga balik. Tapi saya ketemu ngapain istri. Akhirnya apa? Semakin jauh untuk ketemu kembali. Maka betapa indah. Barakallahu fikum, seorang yang ketika ditanya dia, kenapa engkau menceraikan istrimu? Istrinya masih dalam kondisi masa indah. Dia ditanya, kenapa kau ceraikan istrimu? Dia balas, apa urusanmu dengan istriku? Dia masih istriku, tinggal aku belum rujuk. Dia tidak mau membiarkan kejelekan-kejelekan istrinya yang menjadikannya dia mentalak istri tersebut. Barakallahu fiik. Begitu selesai masa indah, dia tidak rujuk, berarti bukan istrinya lagi. Ditanya ulang, kau bilang kemarin itu masih istrimu, jadi kau tidak mau ceritakan kejelekan keburuknya. Sekarang kan sudah bukan istrimu lagi, ya. Gara-gara apa kau ceraikan istrimu? Dia pun mengatakan, urusan apa aku dengan bukan seorang perempuan yang bukan istriku lagi? Tidak ada urusanku dengan seorang perempuan yang bukan istriku. Dia menutup rapat-rapat kejelekan dan keburukan perempuan itu. Tapi tidak usah. Kalau memang ada yang mau menikahinya, khas. Tapi boleh jadi kejelekan-kejelekan yang pernah dia lakukan, dia sudah tobat daripadanya, sudah kondisinya lebih baik. Kalau dia beberkan lagi yang masalah-masalah lalunya, boleh jadi orang tidak lagi ingin terhadapnya. Barakallahu fiik. Tidak ada lagi yang mau menikahinya. Baik. Padahal ada istilah likulli saqitin laqit. Setiap barang yang tercecer ada saja yang memungutnya. Kalau Anda tidak suka, boleh jadi orang lain yang suka. Allah musta'an. Maka di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masingnya. Sang suami takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tugas dan kewajibannya, menunaikan amanah, menjaga dan mendidik keluarganya. Demikian juga seorang perempuan diperintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Dan menjaga kehormatan suaminya dan keluarganya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilka hududullah." Itulah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Tahu kita tentang hikmah di baliknya atau tidak tahu, itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa illa tidak ada satupun hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kecuali sanalah hikmah yang sangat besar. Barakallahu fikum. Hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah." Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah mendzalimi dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Barakallahu fikum. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dhalika amra. Baik. Kau tidak tahu ketika istrimu tetap berada di rumahmu dalam kondisi dia telah tertalak dan belum dirujuk di tempo masa iddah itu. Semoga dan mungkin saja Allah SWT menjadikan sesuatu di dalam tempo itu yang menjadikan engkau bisa rujuk terhadap istrimu. Baik. La'allallaha yuhditsu ba'da dhalika amra. Sesuatu yang kau tidak tahu. Barakallahu fikum. Karena yang namanya amarah, dia akan berhenti di kondisi dan saat-saat tertentu. Barakallahu fikum. Atau melihat sesuatu yang bisa meredahkan amarahnya. Paham? Barakallahu fikum. Tidak ada orang marah terus kerjanya. Tidak ada. Lalah. Marah itu menguras energi. Barakallahu alaikum. Lebih hebat dari olahraga. Antum lihat orang marah. Darahnya naik sampai ke ubun-ubun. Barakallahu alaikum. Sehingga menutup akalnya. Akal sehatnya. Sehingga dia tidak lagi ingat apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Baik. Darahnya mendidih. Matanya memerah. Urat nadi lehernya ini menegang. Napasnya. Barakallahu fikum. Apa napasnya? Tersengal-sengal. Barakallahu fikum. Baik. dan suaranya meninggi. Itulah orang marah. Setelah marah dia lemes. Sahih. Lemes dia selama. Dan dia tidak akan bisa marah terus. Sahih. Oleh karena itu, sang istri ketika melihat suaminya marah, maka jangan pernah dia komentar. Diam saja. Jadi pendengar setialah. Supaya cepat kelar ini marah. Barakallahu fikum. Karena kapan suami marah kemudian dibantah-bantah kelas. Baik. Perang dunia barakallahu fikum. Akan meledak-ledak. Lebih hebat dari apa yang dia sangka. Maka untuk terjadinya keharmonisan ketika sang suami marah, ya diam saja. Dan setelah itu sang istri minta maaf kalau memang itu adalah satu kesalahan. Barakallahu fikum. Dan kalau memang ternyata dia tidak salah, ada alasannya dia melakukan itu yang nampak oleh sang suami adalah kesalahan misalnya. Tetap diam. Baik. Karena walaupun dia benar pada saat itu, tapi kondisi suami sudah terlanjur marah, biasanya tidak akan diterima alasan. Barakallahu fikum. Dan jangan sang istri mengatakan, oh kita benar pada saat itu. Tidak bisa, barakallahu fikum. Karena yang Anda harus pikir adalah keutuhan rumah tangga. Diam saja, nanti selesai urusan, marahnya baru, barakallahu fikum. Baik, nyampaikan. Baik. Mas, kak, kayak Abah Fulan, tadi sebenarnya ceritanya begini. Saya mau mohon maaf sebelumnya. Saya minta maaf sebelumnya, barakallahu fikum. Minta maaf sebelumnya. Kemudian diceritakan kenapa terjadi itu. Ya kan? Insyaallah kalau sudah tidak marah lagi, dia akan paham. Jangan dalam kondisi marah kemudian menganggap harga dirinya tidak ada lagi sehingga dia membantah sang suami. Barakallahu. La haula wa quwwata illa billah. Intinya seorang dengan keluarganya hendaknya dia barakallahu fikum berusaha berupaya agar supaya tetap langgeng. Langgeng terus menerus sampai dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian dan tetap mereka semuanya berada di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ikatan rumah tangga mawaddah warahmah sakinah. Baik, penuh keberkahan. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.